Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita nikmat-Nya, menjadikan kita hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, dan hamba yang sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melengkapkan nikmat-Nya kepada kita, menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kita juga hamba-hambanya yang apabila membuat dosa beristighfar, dan apabila mendapat nikmat sentiasa bersyukur. Dan alhamdulillah, malam ini insyaAllah kita teruskan pembacaan kitab Sahih Qaulah dan Para Nabi, ataupun kitab asalnya Al-Bidayah wa Nihayah, dalam karangan Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, di mana kita telah sampai ke kisah Nabi Musa alaihissalam, yang mana Nabi Musa AS telah disakiti oleh Fir'aun dan para pembesar Fir'aun, dan juga bagaimana ketika itu telah timbul atau telah muncul seorang daripada pembesar ataupun keluarga Fir'aun yang beriman rupanya kepada Allah SWT dan juga kepada Nabi Musa AS, dan beliau telah memberi nasihat kepada Fir'aun bagaimanakah sepatutnya, seharusnya pendirian Fir'aun ataupun sesiapa saja terhadap dakwah Musa AS. Kalau Nabi Musa AS itu benar, maka kalau Nabi Musa AS fa'alaihi kadzibuh, maka pembohongannya, kalau dia berbohong, maka bohongnya atas diri Musa sendiri, tidak memudaratkan kita. Dia cuma membawa ataupun dia cuma menyembah Allah SWT. Dia mengatakan, cuma mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Tapi kalau dia benar, maka kitalah yang sepatutnya berwaspada, bukan kita membunuh Musa AS. Kerana mungkin sebahagian daripada ancaman yang didatangkan oleh Musa AS, iaitu tentang azab-azab Allah SWT, mungkin akan menimpa kita. Jadi, dan kemudian ada beberapa kata-kata yang dirakamkan oleh Al-Quran terhadap tentang kisah orang yang beriman, al-mu'min, daripada kalangan kaum Fir'aun. Dan kita dapati bahawa Fir'aun tetap degil, tetap ingkar, dan dia sentiasa mengatakan bahawa yang dibawanya, yang Fir'aun, adalah apa yang dipandangnya baik untuk mereka. Dan aku kata Fir'aun tidaklah membawa kamu, menunjukkan kamu, melainkan jalan yang petunjuk sabilar rasyad. Demikianlah yang ini Fir'aun. Jadi kita teruskan dalam muka surat 121. Saya kenal sekarang. Nah, 121 kan? Ya. Baik. Ibnu Abbas dan Mujahid. Ibnu Abbas dan Mujahid berkata, artinya beradanya ada kenaan dengan ayat. Kita baca ayat dia lagi sekali. Wa kadzalika zayyana li fir'aun su'u 'amali. Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi dari jalan yang benar. Dan dibaca pula dengan wasadda 'an sabil. Ayat tadi wasadda 'an sabil, yang ini wasadda 'an sabil. Maksudnya dia dihalang dari jalan ataupun dia yang menghalang daripada jalan. Dua-dua ni serupa. Itu berkenaan dengan kesombongan Fir'aun, di mana dia telah meminta menterinya Haman untuk membuatkan untuknya bangunan tinggi ke langit agar dia nak jumpa Tuhan Musa. Nah, tu dia. Faqala ya ila ilahi Musa, kenapa nak jumpa Tuhan Musa? Kerana dia tanpa dia yakin bahawa Musa itu kadzibah, pembohong, pendusta. Dia tak, dia akan tanya. Seolah-olah kata ulama, dia akan tanya Tuhan Musa yang ada di langit itu, apakah benar Tuhan Musa itu telah mengutuskan Musa AS sebagai rasulnya. Itu saksi yang terkuat berkenaan dengan ayat tersebut. Jadi kata Allah SWT, demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi dari jalan yang benar. Ataupun dibaca pula yang kiraat lain, wasadda ani sabil, dan dia menghalangi dari jalan yang benar. Kemudian ayat berikutnya, wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab, dan tidaklah tipu daya Fir'aun itu melainkan membawa kerugian. Tabab, macam tabat tiada tu, kerugian, kecelakaan. Demikianlah tipu daya orang-orang kafir itu untuk menghalang daripada jalan Allah SWT, hanyalah membawa kerugian di dunia dan juga di akhirat. Dan kerugian di akhirat adalah kerugian yang seburuk-buruknya. Ibn Abbas dan Mujahid berkata, artinya berada dalam kerugian, yakni kebatilan. Yang usaha tipu daya Fir'aun hanya membawa kepada kebatilan. Dengan kata lain, dia tidak mendapatkan sedikit pun dari apa yang menjadi tujuannya tersebut, kerana tidak akan pernah mungkin bagi umat manusia ini dengan segala macam kekuatan apapun yang dimilikinya untuk mencapai langit. Lalu bagaimana mungkin mereka akan dapat mencapai langit yang lebih tinggi lagi yang tidak diketahui kecuali hanya oleh Allah Ta'ala. Jadi dia nak naik langit, nak jumpa Tuhan, nak jumpa Allah Subhanahu Ta'ala. Dan tidak sedikit para ahli tafsir menyebutkan bahawa bangunan tinggi, iaitu istana yang dibangun oleh menterinya Haman khusus untuk Fir'aun itu, tidak pernah ada bangunan yang lebih tinggi darinya. Bangunan itu dibangun dari bahan yang dibakar dengan api. Oleh kerana itu dalam ayat ini Fir'aun berkata, فَأَوْقِدْ لِي يَا هَمَانُ عَلَى طِينِ فَجْعَلْ لِي صَرْحًا, maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi. Jadi bangunannya dibuat daripada bahan yang boleh dibakar, tanah liat yang telah dibakar. Bangunan dia amat amat tinggi. So, kita daripada ayat ini zahirnya Haman lakukan ataupun tidak perintah Fir'aun, dia lakukan, dia bina kan bangunan yang tinggi. Ini adalah satu satu tipu daya lah untuk menghalang daripada Tuhan, daripada dakwah Musa alaihissalam, dan juga menunjukkan kesombongan, keangkuhan Fir'aun. Dan juga siapa saja yang seperti Fir'aun, dia akan melakukan yang seperti ini. Dan di dalam ayat ini juga menunjukkan bahawa Fir'aun faham bahawa dakwah Nabi Musa AS, Tuhannya adalah Allah, Tuhan yang menciptakan langit-langit dan bumi, yang di dalam ayat-ayat hujah Musa kepada Fir'aun, apabila datang kepada Fir'aun itu, menunjukkan bahawa dakwah ataupun keimanan Tuhan Nabi Musa AS adalah Tuhan itu, yang Allah SWT ada di langit. Jadi sebab itu dia suruh buat bangunan tinggi sampai ke langit. Kalaulah dakwah Nabi Musa AS tak seperti itu, yakni Tuhan di mana-mana saja misalnya, maka tentu sekali Fir'aun tidak akan memerintahkan Haman untuk buat bangunan ke langit. Nabi Musa pun ketawakan dia, mana pula Tuhan aku dekat langit, kau keluar mana-mana dia. Jadi ini dalil yang disebutkan oleh ulama-ulama besar, ulama-ulama sunnah seperti Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah ta'ala, dari kalangan ulama salaf dan juga ulama-ulama lain, menunjukkan bahawa Allah SWT ada di mana? Di ulu, yakni di atas. Baik. Baik, kemudian kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, qalu uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. Kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum engkau datang kepada kami, dan sesudah engkau datang. Musa menjawab, mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di buminya, maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu. Dan selanjutnya Musa AS menjanjikan kepada mereka bahawa mereka akan mendapatkan kemenangan atas orang-orang Kipti. Jadi Musa AS dia datang dengan keimanan kepada Allah SWT, dan datang juga dengan harapan bahawa apa? Bahawa kesengsaraan ini, jadi hamba kepada orang kafir ini, memang satu perkara yang amat dibenci sekali oleh seorang yang beriman kepada Allah SWT. dia nak jadi hamba hanya kepada Allah SWT. Ini dia jadi hamba kepada musuh Allah SWT. Jadi Musa kata apa? Moga-moga kamu apa ni, Tuhan kamu akan membinasakan musuh kamu, aduh aku mikir musuh mereka, dan gantikan kamu jadi khalifah di bumi. Kemudian bukan itu saja, maknanya game dah habis kalau dia dah jadi khalifah. Cerita tidak payah bora kaibat amal kepada Allah pula akan tengok macam mana kamu beramal, macam mana perbuatan kamu. Baik, dan hal itu pun akhirnya terbukti, yakni kemenangan orang-orang kafir itu merupakan salah satu bukti nyata kebenaran kenabian, yakni kenabian Musa alaihissalam. Sekarang kita kembali lagi kepada nasihat dan hujah yang disampaikan seorang mukmin yang berasal dari pengikut Fir'aun, yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala adalah pakciknya. Betul? Pakciknya. Pakcik siapa? Pakcik Fir'aun. Okay. Allah taala berfirman, وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. Orang-orang yang beriman itu berkata, hai kaumku, ikutlah aku. Ini dia dakwah secara direct langsung. Dia dakwah kepada Fir'aun dan pembesar-pembesar Fir'aun yang jadi istana tu. Wahai kaumku, ikutilah aku, aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk syurga, mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Nah, itu dia dakwah secara langsung oleh orang yang beriman itu. Dia bukan orang Kipri, bukan orang Yahudi, Israel, tetapi dia orang Kipri, orang Mesir, Fir'aun. Kaum Fir'aun. Dia kata, ikutlah aku, sebab aku akan tunjuk kau jalan yang lurus. Jadi sebab tu seorang pendakwa mesti confident bahawa apa yang dibawa tu lah jalan yang lurus, sabilar rasyad, siratal mustaqim, jalan menuju kepada Allah SWT, mengisahkan Allah SWT dan jauhkan daripada segala yang menyekutukan Allah SWT, yang besar, yang kecil, yang nampak, yang tak nyata, yang tersembunyi. Dan kemudian dia beritahu mereka, nasihatkan mereka, innama hadhil hayatud dunya mata', tidaklah hayat kehidupan dunia ini melainkan kesenangan, tapi kesenangan apa? Kesenangan yang sementara. Dan akhirat itulah negeri yang kekal, darul qarar. Ini banyak baca dekat kitab khutbah, dan ingatkan kita dunia ni semua macam mana pun kesenangannya, semuanya kesenangan yang sementara. Dan dalam ayat-ayat lain dia kata mata'ul hurur, lagi kesenangan yang menipu. Dan kesenangan dia menipu kita sampai kita tertipu dengan kesenangannya, dan kita lupakan akhiratlah darul qarar. Itulah pemikiran orang-orang yang beriman, bukan nak hidup kat dunia ni nak moden ganda, nak maju ganda sampai apa, tak tahu sampai bila-bila. Soalan sampai bila-bila tidak, kita dunia untuk akhirat. Dan kemudian kenaan dengan nak sampai kepada akhirat itu, nak masuk syurga itu adalah dengan beramal soleh dan tinggalkan amalan yang jahat. Kira-kira laki-laki maupun perempuan, kalau dia beriman, maka dia beramal soleh, maka dia akan masuk syurga dan diberikan rezeki di dalamnya, yang nikmat-nikmat dalam syurga tanpa hisab, tanpa hitung-hitung, tak ada kira-kira. Kat dunia ni ada hisab tak? Rezeki dia? Ada lah. Kalau tak ada hisap, tak ada hitung-hitung, setiap hari dapat juta, besok 2 juta, 3 juta, tak adalah . Gaji makin naik ni, gaji makin naik, barang pun makin naik. Sebab tu nak kena ada tukuk-tukuk tambah daripada tiap-tiap tertentu. Padahal ada hisapnya, ada hitung-hitungnya. Tapi di akhirat akan diberi rezeki tanpa hisab. Baik. Salah seorang dari pengikut Fir'aun memudah-mudahan Allah meridainya, mengajak mereka ke jalan yang lurus, iaitu mengikuti Nabi Allah Musa alaihissalam, sekaligus membenarkan apa yang dibawanya dari sisi Rabbnya. Selanjutnya dia menyerukan agar mereka tidak terpaku pada kehidupan dunia yang fana ini saja. Lalu dia juga menganjurkan mereka supaya mencari pahala dari sisi Allah yang tiada pernah menyia-nyiakan amal perbuatan seseorang pun. Dia adalah Rabb yang maha kuasa, yang segala sesuatu berada di tangannya. Dialah Rabb yang membalas perbuatan sedikit dengan balasan yang sangat banyak. Dan di antara wujud keadilannya adalah dia tidak memberikan balasan atas perbuatan buruk melainkan dengan keburukan yang serupa. Buat jahat tak dihukum dengan lebih banyak. Ini buat sikit dia kena balas banyak, tidak eh. Tapi kalau amal yang baik, Allah SWT maha pemurah, dia akan balas dengan berganda-ganda. Itu menunjukkan sifat rahmat Allah SWT. Untuk perbuatan jahat, Allah SWT menunjukkan sifat adilnya. Kemudian dia yang pengikut Fir'aun yang beriman itu memberitahukan bahawa kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan yang abadi. Barang siapa memenuhi semua tuntutannya akan mendapatkan derajat yang tinggi, tempat yang aman lagi terpuji, berbagai kebaikan yang melimpah, dan segala macam rezeki yang tiada akan pernah lenyap, dan kebaikan yang sudah ada di tangan mereka akan selalu bertambah. Selanjutnya dia menyalahkan perbuatan mereka itu selain mengancam mereka atas apa yang mereka lakukan. Dia berkata, sudah dia macam khutbah panjang lah dia punya dakwah kepada kaum Fir'aun yang selama ini dia sembunyikan ke? Dia sembunyikan imannya, bukan? Beberapa ni terang-terangan dengan imannya. Selama dia sembunyikan imannya, tiba-tiba dia berdakwah. Baik. Dia berkata, man amila sayyi'atan fala yujaza illa mithlaha wa man amila salihan min zakarin aw unta wa huwa mu'min فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Yang maksudnya barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia keadaan beriman, maka mereka akan masuk syurga, mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Hai kaumku, bagaimanakah kamu? Aku menyeru kamu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeru aku ke neraka. Mengapa kamu menyeruku supaya kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan apa yang tidak ku ketahui? Padahal aku menyeru kamu beriman kepada yang maha perkasa lagi maha pengampun, Azizul Ghaffar. Sudah pasti bahawa apa yang kamu seru supaya aku beriman kepadanya tidak dapat memperkenankan seruan apapun, baik di dunia maupun di akhirat. dan sesungguhnya kita kembali kepada Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itulah penghuni neraka. Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepadamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun berserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang hari, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ini ayat-ayat daripada surah Mu'min. Ini orang biasa je, bukan Nabi, yang dakwah Fir'aun. Jadi rupa-rupanya ada lagi orang yang terer imannya, kuat imannya, orang biasa, wali Allah Subhanahu Wa Taala. Dia apa? Dia boleh, berani dia datang kepada Fir'aun dan dia ajak kepada kebenaran. Baik, kata Mujadir Rahmatullah Ta'ala, keluarga Fir'aun yang beriman ini juga menyeru mereka kepada penyembahan Rabb pemelihara langit dan bumi, dan jika dan yang jika hendak menciptakan segala sesuatu hanya mengatakan jadilah, maka jadilah dia. Sedangkan mereka mengajak orang mukmin untuk menyembah Fir'aun yang dungu, bodoh lagi terlaknat. Oleh kerana itu, dengan nada mengingkarinya dia berkata, wa ya qaumi ma li ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar tad'unani li akfura billahi wa usyrika bihi ma laysa li bihi 'ilm wa ana ad'ukum ila al-'azizil ghaffar. Hai kaumku, bagaimanakah kamu aku menyerumu kepada keselamatan tetapi kamu menyeru aku ke neraka? Mengapa kamu menyeruku supaya kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan apa yang tidak aku ketahui, padahal aku menyeru kamu beriman kepada yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi itu logik kan? Kata-kata yang jelas, tak ada ragu-ragu di dalamnya. Kenapa? Kenapa kamu mesti ikut Musa AS, bukan kamu ikut Fir'aun? Dan bahawa kamu ni mengajak aku ke neraka, sedang aku ajak kamu ke jalan selamat, ila najah. Sebab apa? Jalan selamat itu jalan menyembah Allah SWT Al-Aziz Al-Ghaffar, yang Maha Perkasa lagi perkasa daripada Fir'aun. Tetapi dia juga Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun. Dia boleh ampunkan dosa kalau kamu kembali kepada, dan kamu ajak aku kafir kepada Allah SWT, kufurkan Allah SWT dan syirikkan Allah SWT, sekutukannya dengan apa yang aku tak ada ilmu tentangnya. Ini patung-patung ni dan sebagainya, menyembah daripada Allah SWT, siapa yang ajar? Siapa yang bawa? Daripada mana datangnya? Baik, jadi itu semua perkara-perkara yang bodoh. Wa ana ad'ukum ila al-'azizil ghaffar, aku menyeru kamu beriman kepada yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Kemudian dia menjelaskan kesalahan dan kekeliruan apa yang mereka kerjakan itu, iaitu penyembahan mereka kepada selain Allah Ta'ala berupa berhala dan sekutu-sekutu lainnya, kerana semuanya itu tidak dapat memberikan manfaat maupun mudarat. Rupa-rupanya orang-orang Fir'aun ni sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini penyakit lama, penyakit umat-umat yang dahulu. Sampai sekarang masih ada lagi penyakit ini. Jadi ubatnya adalah apa? Tauhid. Pengisahan mengikutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Dia berkata, la jarama annama tad'unani ilaihi laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah. Sudah pasti bahawa apa yang kamu seru supaya aku beriman kepadanya tidak dapat memperkenankan seruan apa pun baik di dunia maupun di akhirat. Kau minta-minta pada patung-patung ni, kau minta-minta pada Fir'aun, dia bukannya boleh kasih kau apa-apa, boleh jawab kau di dunia, kan di akhirat lagi teruk lagi. Dan sesungguhnya kita kembali kepada Allah, dan sesungguhnya orang-orang melampaui batas, mereka itulah penghuni neraka. Wa anal musrifi, orang yang melampaui batas, hum ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka. Iaitu yang tidak dapat mengendalikan dan mengatur alam semesta ini. Ini berhala-berhala itu, lalu bagaimana ia mungkin dapat melakukannya pada hari kiamat kelak? Sedangkan Allah Azza wa Jalla adalah Rabb yang maha pencipta dan maha pemberi rezeki kepada orang-orang yang berbuat baik dan juga yang berbuat jahat. Dialah yang menghidupkan dan mematikan semua makhluknya dan kemudian membangkitkan mereka. Dia akan memasukkan semua orang yang taat kepadanya ke dalam syurga, sedang mereka yang durhaka akan dia masukkan ke dalam neraka. Selanjutnya orang mukmin itu mengancam mereka jika masih tetap dalam keingkaran. Dia mengatakan, "Tatadzkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil 'ibad." Kelak kamu akan ingat kepada apa yang akan aku yang kukatakan kepada kamu. Apa yang katakan hari ini nanti kamu akan ingat. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Kalau kamu tak ada dengar, aku serahkan urusanku kepada Allah. Itulah pendakwah, tak boleh paksa-paksa. Kita dah berikan hujah, kita dah nasihat, kita dah beri amaran. Kalau tak nak dengar, tak apa, nanti tak apa, kau akan ingat bahawa aku dah cakap. Aku serahkan urusanku sekarang kepada Allah. Aku doa je, semoga Allah SWT ampunkan kamu, apa ni, berikan kamu hidayah. Innallaha basirun bil albad. Sebab Allah SWT maha melihat akan hamba-hambanya. Dia lah yang akan melihat, yang dia akan mengaturkan. Allah pun berfirman, فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُ. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Itulah Allah SWT pelihara. Ini ayat ni hebat. فَوَقَاهُ اللَّهُ, Allah pelihara dia dari kejahatan tipu daya mereka. Mereka adalah tipu daya ni, kejahatan yang ni yang menyakiti dia. Jadi dia Abu Fir'aun dan pembesar ni tak dapat buat apa-apa kepada orang yang beriman tu. Sebab apa? Pemeliharaan langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan orang yang kuat iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak takut pada siapa-siapa, dia takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang akan selamatkan dia. Iaitu dengan mengingkari mereka, dan dia akan selamat dari siksaan serta azab yang menimpa mereka kerana kekufuran mereka kepada Allah dan kerana tipu daya mereka dalam menghalangi manusia dari jalannya, di mana mereka memberikan gambaran-gambaran fiktif dan berbagai khayalan kepada kaum awam. Oleh kerana itu dia berfirman, Allah, وَحَقَّ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا. Dan Fir'aun berserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Jadi orang yang beriman itu selamat. Yang kena siapa? Fir'aun dan kaumnya. Dan pada hari kiamat dinampakkan neraka pada pagi dan petang hari. Bukan, An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwwan wa 'ashiyyan. Setiap hari, setiap pagi, setiap petang mereka dinampakkan neraka. Ini dah hari kiamat ke belum? Belum. Maksudnya neraka diperlihatkan kepada arwah mereka di dalam alam barzah pada pagi dan petang hari. Ini yang dinamakan azab kubur. Ini dalil adanya azab kubur. Kalau tak ada ayat ini pun ada lagi dalil tentang azab kubur. Apa dia? Itu yang dalam hadis Rasulullah SAW ajar kita, bila kita dah lepas tasyahud tu, nak habis jadual solat tu, sebelum kita pergi salam, kita baca doa, Allahumma inna a'udzubika min azabi jahannam, min azabi qabri, min fitnatil mahya mama, min fitnatil masih dajjal. Allah, aku ampuk minta kelindung kepada kau daripada azab jahannam, daripada azab kubur. Maksudnya ada tak azab kubur? Ada. Dan aku kelindung kepada kau daripada fitnah kehidupan dan kehidupan dan fitnah kematian, dan aku minta lindungan padamu daripada fitnah masih hajjajan. Jadi itu ada dalil tentang adanya azab kubur. Dia ada juga orang yang tak percaya pada azab kubur, dan dia mungkin doktor ataupun syekh besar dekat apa ni, dekat universiti, dekat negeri Mesir. Ada juga lagi orang yang tak percaya pada azab kubur. Sebab dia kata azab kubur ni perkara yang boleh nampak, tak boleh nampak. Tak boleh nampak, jadi raih. Jadi dia dah masuk dalam bab api dah. Dan hadis-hadis berkenaan dengan azab kubur, kata mereka semuanya bukan hadis mutawatir, tak macam Quran, dia punya banyak riwayatnya. Hanyalah hadis-hadis ahad. hadis yang tadi kita baca tu hadis Ahad eh. Yang lepas apa ni tasyahud tu baca apa ni baca doa tersebut. Jadi dia kata tak ada azab kubur. Sama macam Mu'tazilah. Tapi dia bukan Mu'tazilah. Tapi jalan dia sampai kepada samalah Mu'tazilah. Okey. Jadi dalil kita ada dalam Quran. Kalau nak pendekkan cerita, Quran ada ni dalil. Dalilnya Fir'aun ditunjukkan neraka tiap pagi, tiap petang. Bila tu? Takkan ganggu dia. Lepas dia matilah. Kemudian dalilnya dia belum lagi apa ni masuk neraka, dah dinampakkan neraka pagi dan petang. Sebab lepas tu wayauma, tengok dalam kitab eh, wayauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal azab. Dan pada hari itu, daripada hari terjadinya kiamat pula, dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Jadi bila hari kiamat dia masuk. Macam nikmat syurga dalam kubur. Setiap hari nampakkan tempat duduknya di dalam syurga. Amalan-amalan dia datang itu nikmat kubur. Azab kubur pula bila dia mana? Bila dia nampak azab neraka ataupun dia dihimpit oleh bumi dan sebagainya. Ya, orang takal-akal kata tak mungkin tu berlaku eh? Sebab kita pergi kubur tak ada apa-apa pun. Demikianlah Allah berikan tunjuk bagi siapa yang dah kendaki eh? Kalau dah berikan tunjuk, tak ada orang boleh sesatkan. Sebaliknya, kalau Allah dah sesatkan, tak ada siapa yang boleh beri petunjuk. Pakai akal ni bahaya dalam bab-bab bani akidah. Dalam bab-bab agama ni bahaya. Kadang kita ingat kan akal itulah yang apa yang menentukan dan sebagainya. Tidak eh. Akal kita ni ada limitation dia. Akal kita ada limitation dia. Banyak benda kita boleh faham, memang betul. Tapi banyak juga benda yang kita tak sampai fahaman kita. Belum sampai pun tak sampai-sampai. Jadi sebab itulah kita mesti gantung ataupun sandarkan apa ni perkara yang tak sampai kefahaman kita tu kepada apa? Kepada wahyu. Soal ni tak boleh salah. Tapi kalau akal kita ni, kefahaman kita ni boleh salah. Jadi kita tuduh bahawa kita yang tak pandai. Jangan kita tuduh wahyu yang salah. Jadi kita keluar sedikit manhaj orang-orang yang tak terima hadis-hadis ahad ni dalam akidah. Mereka kata hadis ahad ni boleh diterima tetapi di dalam mana? Dalam hukum akam, dalam fiqah, dalam jual beli ke, dalam nikah kahwin ke, dalam ibadat ke, boleh. Bab akidah tak boleh, mesti mutawatir. Sebab itu usuluddin pokok kata mereka. Baik, jadi kata kita kata dengan mereka, maknanya kalau orang kata macam gitu kaedah dia, maknanya orang baca tak doa lepas tasyahud tadi tu, wahai Allah, berlindung pada engkau daripada azab kubur. Kita baca tak? Ikut mana mereka baca. Mereka tak tolak terus. Pasal tu dalam apa? Bab ibadat. Baca lah, doa kan ibadat. Doa kan ibadat. Tapi yang peliknya kau doa tapi kau tak percaya ada azab kubur. Macam mana? Itulah kebodohan. Doa khusyuk-khusyuk tapi tak percaya ada azab kubur. Macam mana Mu'tazilah? Dan saya cakap ni bukan orang sembarang. Itu kalau kita sebut nama kerana sebab nak berikan apa ni penerangan bagaimana orang boleh sesat. Walaupun mungkin banyak ilmu tapi pasal dia tak ikut sunnah, dia tak ikut ulama-ulama salaf, ini yang masalah dia. Syaltut tu, syaltut? Syaltut, ketua besar tu kat situ. Lepas tu bawa dia baru datang Qardawi ni semua. Dia tolak hadis ahad dalam akidah. Ramai macam dia eh, ramai yang macam dia. Banyak kumpulan Asy'ariyah macam gitu, Maturidiyah macam gitu. Inilah dalil yang dibawa oleh ramai ulama salaf tentang adanya azab kubur. Baik. Dan di dalam kitab tafsir telah kami uraikan ayat ini sebagai dalil yang menunjukkan adanya azab kubur. Segala puji hanya bagi Allah semata. Itu pun dah terangkan saya. Baik, yang ke-14. Ayat-ayat Al-Quran yang jelas mengenai azab yang menimpa para pengikut Fir'aun. Maksudnya bahawa Allah Ta'ala tidak membinasakan mereka kecuali setelah ditegakkan hujah atas mereka. diutusnya seorang rasul serta dihilangkannya berbagai kesamaran dari diri mereka. Hujah itu disampaikan kepada mereka terkadang dalam bentuk peringatan yang menakut-nakuti dan terkadang dengan sesuatu yang menarik hati. Jadi Allah SWT tak zalim terhadap hamba-hambanya. Fir'aun jahat apa semuanya, tak terus keluar turunkan azab, habis mereka semuanya binasa. Tidak, Allah SWT bawakan hujah, turunkan rasul, hilangkan kesamaran, kesamaran yang mungkin ada. Baru kalau mereka tak beriman juga, baru Allah SWT azab mereka. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Surah Al-Isra, Allah SWT telah menegaskan bahawa tidaklah kami mengazabkan satu kaum itu melainkan telah kami utuskan seorang rasul. Lagi tidak, kami takkan binasakan. Jadi kalau kita lihat ada kaum-kaum yang binasa tu, menunjukkan mesti Allah SWT dah tegakkan hujahnya. Tidak hujahnya. Kalau tak ada Nabi sekarang ni, siapakah kemudian Allah SWT azabkan manusia sekarang ni? Adakah dah ditegakkan hujah ke belum? Jawabnya mesti ada. Sebab selepas Nabi Muhammad SAW yang meneruskan dakwah Rasulullah SAW, siapa dia? Orang Islam, ulama-ulama lah. Dan semua pendakwah. Eh, tak boleh dikatakan bahawa dia ni kalau mati tak boleh diazab dan seterusnya sebab belum dia tak kenal rasul dan seterusnya. Tidak, agama Islam ni telah jelas kepada semua orang. Bagaimana yang dikirmankannya berikut ini, yakni dakwah Nabi Musa AS. Walaqad akhadna ala fir'auna bisinina wa naqsim minas samarati la'allahum yadhakkarun. Fa'idha ja'athumul hasanatu qalu lana hadih wa in tusibahum sayyi'atun yattayyaru bimusa wa man ma'ah. Ala innama ta'iruhum inda Allahi walakinna aktarahum la ya'lamun. Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. Dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan supaya mereka mengambil pelajaran. Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, ini adalah kerana usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang bersertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Mereka berkata, bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan pada kami untuk menyihir kami dengan keterangan itu, maka kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu. Maka kami mengirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Allah Ta'ala memberitahukan bahawa dia telah menguji para pengikut Fir'aun dari bangsa Kipti dengan masa-masa kelaparan dan kekeringan, dan di dalamnya tidak ada tanaman-tanaman yang tumbuh. Firmannya, wa naqsim minas samarat, dan kekurangan buah-buahan, iaitu sedikitnya jumlah buah-buahan dan juga pepohonan. La'allahum yadhakkarun, supaya mereka mengambil pelajaran. Jadi kita fahamlah, kalau apa ni buah tak jadi dan sebagainya, mungkin ini adalah peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun mereka tidak mengambil manfaat dan pelajaran. Patutnya ambil manfaat pelajaran kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi justru semakin ingkar dan tetap dalam kekafiran dan keingkaran mereka. Fa'idha ja'at humul hasanatu, kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, hasanah, kebaikan, maksudnya kesuburan dan yang semisalnya, qalu lana hadhi, mereka berkata ini adalah kerana usaha kami. Maksudnya semuanya ini memang sudah menjadi hak kami dan yang pantas kami dapatkan. Wa in tusibhum sayyi'atu yaqayyaru bi Musa wa man ma'ah. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang bersertanya. Inilah at-tafayyur. Kita katakan suwe lah, baik kepada suwe dan sebagainya. Maksudnya mereka mengatakan kerana kesialan mereka, yakni Musa dan orang-orang yang beriman bersamanya, si Harun dan seterusnya, ni semua bawa kesialan, kesusahan menimpa kita sebab mereka. Tetapi mereka tidak mengatakan pada kondisi sebelumnya bahawa hal itu ini berkat dilakukan hasanah, berkat tindakan mereka dan kerana kebaikan bergaul dengan mereka. Tetapi hati mereka ingkar, lagi sombong dan jauh dari kebenaran. Jadi jika mereka ditimpa bencana, maka hal itu dikembalikan kepada Musa dan para pengikutnya. Tetapi jika mereka mendapatkan kebaikan, maka mereka menyangka bahawa hal itu kerana usaha mereka sendiri. Jadi ini adalah juga satu kita katakan kesilapan akidah yang berlaku dulu lagi sebelum kaum Arab, yakni kaum Nabi Muhammad SAW, dulu-dulu lagi dah ada percaya kepada suwe dan tiang ni semuanya. Dan sampai sekarang masih lagi orang percaya Jadi kalau ada apa-apa berlaku ni, mesti ada orang tak mandi ni. Bunyi-bunyi gitu dan bunyi-bunyi gini kat kampung-kampung ni dulu-dulu. Ini mesti ada apa-apa ni, orang mati ke dan seterusnya. Orang Cina macam gini, orang Melayu pun sama Jadi semua atas payur hukumnya dia haram dan kadang-kadang dia boleh jadi sampai syirik. Tengok keadaan. Baik. Padahal hujan dia ni itu kena lihat i'tiqad. Pertama dia haram daripada sudut dia apa ni, percaya kepada bad luck lah, omen, bad sign dan sebagainya. Sebab itu telah dilarang oleh Allah SWT dalam hadis. Tapi kalau dia katakan sebab orang ini datang, dia sebagai sebab saja, tapi yang turunkan hujan, yang turunkan hujan tetap adalah Allah SWT. Okey lah, dia tak sampai kepada syirik. Tapi kalau dah terus bahawa orang ini yang turunkan hujan, habis. Ini dah syirik. Dia boleh jadi sampai macam itu. Baik, artinya ala innama ta'irum indallah, Allah menolak tatayur itu. Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Semuanya sebenarnya daripada Allah SWT. Kemarau panjang sini, naqsim minas samarat, kekurangan buah-buahan tu semuanya sebenarnya datang daripada Allah SWT, bukan daripada Musa ke daripada siapa. Tak ada kena-mengena. Artinya semua bencana yang menimpa mereka itu sudah menjadi ketetapan di sisi Allah. Walakinna ka'um la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Akidah mereka rusak sebab itu mereka percaya kepada khurafat-khurafat seperti ini. Baik. Waqalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Mereka berkata, bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami, dengan keterangan itu maka kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu. Banyak kesalahan dekat dalam satu ayat, ada macam-macam salah dia Mereka kata Musa ni bawa apa juga ayat mukjizat ini sebenarnya untuk apa? Menyihir kami, terus nak sihir kami dengannya. Jadi kemudian yang salah kedua, apa pun kau bawa semuanya kami tak akan beriman. Itu kekufuran yang apa ni, yang ultimate. Jadi macam mana nak beriman kalau dah tutup hati macam itu, hujah ni macam itu. Jadi maksudnya mereka mengatakan, ayat apa pun yang kau datangkan kepada kami, serta hujah dan dalil apa pun yang kau kemukakan kepada kami, maka kami pasti akan menolaknya dan tidak akan pernah mau menerimanya. Serta tidak juga kami beriman kepadamu dan kepada apa yang engkau bawa. Demikian Allah Ta'ala menceritakan tentang mereka dalam firman-Nya, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atkum kullu ayatin hatta yarul 'adzabal alim. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Rabbmu tidaklah akan beriman meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Ayat ini memang berkenaan dengan Fir'aun dalam surah Yunus. Selepas dia tenggelam di dalam Laut Merah tu, tapi dia umum semua orang yang Allah SWT dah tetapkan kalimatnya, yang ini apa? Akan mati dalam keadaan kufur. Daripada Tuhan kalimat Rabbika ni Allah dah tetapkan, dia tidak akan beriman macam mana pun. Walau ja'atkum kullu ayat, walaupun datang kepada mereka semua ayat, semua tanda, semua keterangan, dia takkan beriman. Apa yang mereka boleh akan buat dia beriman dan nampak azab yang pedih baru nak beriman. Itu yang kira dan nak tenggelam baru dia beriman kepada Allah SWT. Hatta ya rawul azab al-alim. Ada yang macam itu eh. Sama juga dengan punishment. Ada boleh nasihat-nasihat, tak boleh kalau buat salah. Ada kena naik suara sikit, ada mata kena beliak lagi, ada tu semua tak jalan, tak jalan. Pukul juga pun tak jalan juga, kadang-kadang kena jail juga. Ada tak jalan juga, kena bunuh juga. Sampai macam itu. Sebab tu orang-orang ni berbeza-beza. Yang ini adalah kekufuran yang paling tinggi. Kalau kita sebenarnya paling rendah lah, kekufuran yang paling rendah, yang paling hebat sampai dia hanya beriman kalau nampak azab yang pedih. Itu yang berlaku pada orang-orang kafir. Ya Allah Ta'ala berfirman, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. Maka kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyumbungkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Ini belum azab lagi ni, ini baru tanda-tanda. Tetap mereka menyumbungkan diri sebab mereka adalah kaum mujrimin, berdosa. Adapun mengenai taufan, diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, iaitu hujan yang turun sangat lebat yang dapat menenggelamkan dan merosak segala macam tanaman dan buah-buahan. Itu dah kena dah. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Sa'id bin Jubair, Qatadah, As-Suddi dan Ad-Dhahhak. Sedangkan belalang yang sudah sangat masyhur, ia termasuk binatang yang dapat dimakan. Kita geli ke tu cerita lain Tapi memang dia halal dimakan dalam hadis yang sahih. Bagaimana ditegaskan dalam kitab As-Sahihain dari Abu Ya'qub, dia menceritakan, aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa tentang belalang. Maka dia menjawab, kami pernah berangkat berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 7 kali kami memakan belalang. Kenapa makan belalang? Sebab tak ada makanan. Pergi perang, waktu safar ada belalang, kami makan belalang. Jadi itu biasa. Baik. Dan kami telah membahas mengenai hadis-hadis dan juga asal yang berkenaan dengan hal tersebut di dalam kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim. Kalau Rasulullah SAW tidak memakannya, maka yang demikian itu hanya kerana merasa jijik saja. Bagaimana beliau juga tidak memakan biawak. Jadi Nabi SAW tak makan, tak benda dia haram. Misalkan Nabi SAW dah halalkan, dia tetap jadi halal. Yang misalnya mungkin tak makan kerana jijik, dia tak biasa makan. Selain itu, beliau juga menghindarkan diri untuk tidak memakan bawang putih dan bawang merah dan daun kucai. Jadi Nabi SAW tak makan, tapi tak maknanya dia haram ataupun makruh. Maksudnya belalang itu menyerang sayur-sayur mayur dan tidak sedikit pun menyisakan tanaman, buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Itu semua nak bawa, nak suruh mereka balik ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tetap fikir. Dan mengenai kutu pula pernah diriwayatkan daripada Ibnu Jarir, menurut penduduk Arab, Al-Qummal berarti kutu, iaitu kutu kecil, lebih kecil dari Qamqamah. Jadi kutu-kutu itu masuk rumah bersama mereka, sehingga kutu-kutu itu tidak lagi memberikan tempat bagi mereka, dan tidak juga mungkin bagi mereka untuk hidup. Banyak sangat. Atha' bin As-Sa'id menafsirkannya dengan kutu yang sudah banyak dikenal, dan Al-Hasan Al-Basri membacanya dengan tidak memberi tasydid. Adapun kata maka sudah sangat terkenal, kata-kata itu mengerumuni mereka sampai-sampai kata-kata itu berjatuhan di dalam makanan dan juga tempat makan mereka, hingga jika salah seorang di antara mereka membuka mulut untuk masukkan makanan atau minuman, kata itu ikut masuk juga ke mulut mereka. Dah banyak dah macam lalat. Ini mungkin aja musim-musim nak pergi, kalau kat kampung-kampung memang masuk sangat kat bawah katil mana-mana ada. Susah betul lah. Hujan kalah lah, ada ular bagus pula Dia makan kata-kata ni. Yang ini lebih hebat lagi, pasal dia memang azab untuk mereka ingat kepada Allah SWT. Baik, sedangkan darah telah bercampur dengan air mereka secara keseluruhan, sehingga mereka tidak dapat mengambil air dari sungai Nil, melainkan mereka mendapatkan darah sudah bercampur dengannya. Demikian juga air yang diambil dari sungai maupun sumur. Aku dah terangkan, darah tu bukan hanya dia warna merah, memang darah tu. Jadi memang tak apa ni, satu tanda tentang kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Semuanya telah terjadi, Allah telah turunkan, tetapi Bani Israel tidak tertimpa sedikit pun dari bencana yang menimpa mereka itu. Orang-orang Yahudi tak kena azab ini ataupun bencana ini. Yang kena hanya kaum Fir'aun. Dan yang demikian itu merupakan salah satu wujud kesempurnaan mukjizat Musa alaihissalam, dan hujjah yang sangat pasti bahawa hal itu mereka dapatkan berkat tindakan Musa alaihissalam. Bencana itu menimpa setiap orang dari mereka, tetapi tidak ada seorang pun dari Bani Israel yang tertimpa. Dan pada demikian itu terdapat dalil yang paling konkret dan tepat sasaran. Allah Ta'ala berfirman, وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, Hai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Rabbmu dengan perantaran kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu dari kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu. Maka setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mengingkarinya. Kemudian kami menghukum mereka, maka kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami itu. Jadi itulah keadaan Fir'aun. Bila turun azab, mereka kata, oh, suruh doa lah, minta lah wahai Musa kepada Allah SWT, sebab kau Nabi kan, lima ahidah indah. Dengan apa yang Allah tahukan kenabian kau, kau taklah pada Allah SWT surah apa? Kasyafta. Kalau kau hilangkan azab ini, atau ini satu-satu tu apa? Tufan, jarat, belalang, kutu, katak dan darah. Tapi kalau Allah SWT angkatkan daripada kami azab-azab ini, kami mesti akan beriman kepada kau. Ini janji lah. Janji Fir'aun. Dan kami akan lepaskan Bani Israel bersamamu wahai Musa. Janji saja. Tapi bila kami lepaskan, yang Allah kata, bila kami dah stopkan azab tersebut, mereka ingkarkannya. Jadi Allah SWT pun akhirnya apa? Habiskan mereka semuanya, tenggelamkan mereka di laut. Baik, Allah Ta'ala menceritakan tentang kekafiran, keingkaran dan tenggelamnya mereka dalam kesesatan dan kebodohan, serta menolak mengikuti ayat-ayat Allah dan membenarkan Rasul-Rasulnya. Hal itu didukung pula dengan berbagai pada mereka secara langsung, serta menjadikannya sebagai bukti dan tanda bagi mereka. Langsung, direct, nampak akan peringatan Allah SWT. Kita tak nampak lagi, kita cuma nampak apa yang orang bawa. Yang ini hujah-hujah daripada lidah saja ataupun ayat-ayat Al-Quran dan seterusnya. Jadi Nabi SAW, mereka ni nampak terus Allah SWT turunkan azab direct, tanda-tanda yang besar. Baik. Setiap kali mereka menyaksikan dan memperhatikan suatu tanda kekuasaan yang berupa azab, secara saksama mereka bersumpah dan berjanji kepada Musa AS bahawa jika malapetaka ini dihilangkan dari mereka, nescaya mereka akan beriman kepadanya dan akan membiarkan semua orang yang bersamanya pergi bersama Musa. Setelah azab itu dilenyapkan dari mereka, mereka kembali dalam kejahatan dan kekufuran, serta menolak kebenaran yang datang kepadanya dan bahkan tidak mau menoleh kepadanya. Lalu Allah mengirimkan kembali tanda kekuasaannya yang lain, yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Setiap azab datang, kemudian mereka ingkar, Allah SWT gantikan dengan azab yang lebih hebat daripada yang sebelumnya. Maka seperti semula, mereka berjanji ini dan itu, dan setelah itu mengingkarinya, dan demikian itu seterusnya. لَإِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu dari kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu. Janji itu, janji ini. Maka azab pedih itu pun dihilangkan dari mereka, namun setelah itu mereka tetap kembali kepada kebodohan dan kesesatan mereka semula. Demikianlah Allah yang Maha Agung, Maha Penyantun lagi Maha Kuasa memberi tangguh kepada mereka dan tidak menyegerakan azab, tetapi dia membiarkan dan bahkan mengakhirkan siksaan seraya memberikan ancaman kepada mereka. Dan selanjutnya ancaman itu pun terjadi setelah sebelumnya diberikan hujah dan penjelasan kepada mereka, dan dia jadikan hal itu sebagai ibrah dan pelajaran bagi orang-orang yang serupa dengan mereka dari kalangan orang-orang kafir, serta contoh bagi orang yang mau mengambil pelajaran dari kalangan orang-orang yang beriman. Ya, bahkan orang-orang ni dia tak nak apa? Dia tak nak ambil peringatan daripada satu-satunya peringatan. Kalau dah diterimanya azab atau menumpukan malapetaka dan sebagainya, patutnya mereka kembali, tapi mereka tak nak. Dan mereka terus, nanti kita khawatir Allah SWT akan lakukan sebagaimana Allah lakukan terhadap apa? Kaum Fir'aun ini, sampai diazabkan secara total. Ya, ada negeri dia sekular teruk betul, lebih dahsyat daripada orang kafir, anti betul dengan apa ni, Islam, dengan agama Islam ni lebih dahsyat daripada orang kafir, sedangkan dia dulu semuanya adalah orang-orang Islam. Nah, ini yang kita takut. Waktu lepas satu-satu Allah SWT tunjukkan azab, kalau kata mereka ingkar, mungkin ingkar. Kita takut satu hari mereka kena macam mana yang kaum Fir'aun ni kena. Ini semua peringatan bagi orang-orang seperti ini. Sebagaimana firmankan oleh Allah Taala dalam surah Az-Zukhruf berikut ini. Ya, ada lagi ayat yang apa ni menunjukkan bagi janji-janji manis daripada Fir'aun apabila datangnya azab. Dalam surah Az-Zukhruf. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ. وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسفرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Maka Musa berkata, sesungguhnya aku adalah utusan dari Rabb seluruh sekalian alam. Maka ketika dia datang kepada mereka dengan membawa mukjizat-mukjizat kami, dengan serta mereka, mereka mentertawakannya. Dan tidaklah kami perlihatkan kepada mereka sesuatu mukjizat kecuali mukjizat itu lebih besar daripada mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. Illa ya akbaru min ukhtiya. Ini dalilnya, setiap mukjizat itu lebih besar daripada yang sebelumnya. Dan kami timpakan kepada mereka azab supaya mereka kembali, yani ke jalan yang benar. Dan mereka berkata, hai ahli sihir. Itulah panggilan mereka kepada Nabi Musa AS. Berdoalah kepada Rabbmu untuk melepaskan kami sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya kepadamu. Tukang sihir dia suruh minta pada Tuhan dia. Itu dia yang dia punya kekufuran ni. Sesungguhnya kami jika doamu dikabulkan benar-benar akan menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Innana la muhtadun. Dia cakap kalau kau lepaskan kami daripada siksaan ini, kami akan dapat petunjuk ini, kami akan beriman kepadamu. Maka ketika kami hilangkan azab itu dari mereka, dengan serta merta mereka memungkirinya. Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya, saya berkata, hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku? Dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Maka apakah kalian tidak melihatnya? Bukankah aku lebih baik dari orang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya? Mengapa tidak dipakaikan kepadanya gelang dari emas atau malaikat datang bersama-sama dengannya untuk mengiringkannya? Maka Fir'aun mempengaruhi kaumnya dengan perkataan itu, lalu mereka patuh kepadanya kerana sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Maka ketika mereka membuat kami murka, kami menghukum mereka, lalu kami tenggelamkan mereka semuanya ini ke laut, dan kami jadikan mereka sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-orang yang kemudian. Masalan lil akhirin. Al-Salam ceritakan tentang pengutusan hambanya Musa AS yang mulia kepada Fir'aun terlaknat. Dia perkuatkan rasulnya itu dengan bukti-bukti dan berbagai penjelasan yang sangat jelas yang layak diterima dengan penuh rasa hormat dan ketundukan. Dan seharusnya mereka mau menerimanya dan meninggalkan kekufuran menuju kepada kebenaran dan jalan yang lurus. Tetapi ternyata mereka justru tertawa seraya mengejeknya dan menghalangi manusia dari jalannya serta menjauhi kebenaran. Jadi demikianlah orang-orang kafir sentiasa ketawa-ketawakan apa yang dibawa oleh mursalin nabi-nabi. Kadang-kadang nabi itu pun mereka ketawakan, ejek-ejek. Itu bukan cerita, kita dulu dah tak ada lagi. Tapi sekarang masih ada orang yang ejek-ejek rasul, berani betul dah habis-habis buat filem dan sebagainya, menghina Al-Quran dan seterusnya. Tapi negeri-negeri kafir pula takut pula. Apatahupun dah sampai apa ni, was-was, ragu-ragu nak ban ke benda-benda macam ini ataupun tak nak. Kalau tak ban, nanti takut pula apa ni akan timbulnya keganasan ke apa ke, ada apa ni boikot daripada orang-orang Islam. Tapi kalau apa ni ban pula, ini dah menyalahi apa tu, freedom of apa? Freedom of speech ke ya, apalah, seni ke dan seterusnya. Nah, itu mereka julang-julang tinggi ya, kebebasan. Kebebasan yang mereka faham macam itu pula, kebebasan macam itu. Ada kebebasan yang mutlak, nak pakai apa boleh, tak nak pakai apa boleh, ada macam tu. Kalau nak buat bising gila-gila boleh. Tak ada kan, mana ada kebebasan mutlak kat dalam dunia ni, tak boleh, tak masuk akal. Boleh? Kalau saya nak makan apa, saya boleh makan orang, boleh. Tak boleh kan. Ini semua falsafah saja, kebebasan kebebasan ni semua falsafah saja. Tak ada kebebasan mutlak sebenarnya. Semua kebebasan tu terhenti apabila dia dia cross kebebasan orang lain. Bila dia masuk dekat area orang lain aja, dia kena block kebebasan itu. Itu yang sepatutnya. Itu al-mafhum al-hurriyah fil Islam, ini kefahaman tentang kebebasan yang di dalam Islam lain, bukan macam yang dibawa oleh barat. Kemudian mereka akan ada contradiction pasal itu hanya datang daripada falsafah akal-akal mereka saja. Jadi, ada orang boleh bebas, ada orang tak boleh, tak boleh bebas. Betul tak? Nah, orang kalau orang Islam lah tak boleh bebas, nak pakai tudung tak boleh. Masalah. Tapi diorang boleh bebas macam mana bebas. Cuba kita tulis buat apa-apa semuanya terhadap Nabi ke, dia punya church ke, ada tentang benda yang tak betul kan, tidak tentang holocaust kan, silap dia apa ya? Dia akan apa ni, ha, mulalah masuk kot semua ni. Tapi dia bebas. Jadi perbuatan mentertawakan, mengejek-ngejek ni adalah daripada apa, siapa yang ajar dia? Cik-cik dia mereka adalah Fir'aun kan, dan kaum-kaumnya. Jadi di negeri Holland ada lagi satu kes lagi. Buat film pula . Buat satu-satu mereka ni apa ni, kita cuma apa, haraplah bahawa itu semua adalah permulaan apanya. Mereka degil juga nak ejekkan Islam, ejekkan Nabi, ejekkan Quran, ejek Al-Quran. Kita cuma harapkan bahawa itu permulaan apa, permulaan Allah SWT akan menangkan orang-orang, orang Islam. Itu dia. Sebab bila mereka dah terlampau sangat, mereka akan, sebab tak ada lagi yang boleh defend Islam melainkan Allah SWT. Allah yang akan balas mereka. Sebab tu sebab tu Allah SWT kata apa, falamma asafuna intaqamna minkum. Apabila mereka buat kami murka, kami hukum mereka, kami balas. Intaqamna minkum fa'abrakna umma jma'inu fir'aun. Maka ditenggelamkan semuanya sekali. Baik. Pada zaman mereka, kata sihir bukan suatu yang buruk atau aib. Kerana ulama' mereka pada saat itu adalah para tukang sihir. Oleh kerana itu, mereka mengatakan kata itu kepadanya pada saat mereka memerlukannya. Oh, okey. Itu dia punya apa tu? Tafsirannya. Wahai tukang sihir tu bukan ejek, tapi adalah satu penghormatan. Baik, Allah Ta'ala berfirman, فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ. Maka ketika kami hilangkan azab itu dari mereka, dengan serta mereka, mereka memungkiri janjinya. Mungkir janji ni memang tabiat orang-orang kafir. Buatlah treaty-treaty macam mana perjanjian apa tu, gencatan senjata, gencatan apa semuanya. Nanti tengok dia akan apa, dia akan mungkir janji. Okay. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan kesombongan Fir'aun dalam mengungkapkan kekuasaan yang dimilikinya, keagungan dan keindahan negerinya, kejernihan air sungai-sungai yang terdapat di sana. Di sisi lain, dia menghina dan meremehkan Musa AS dan menghinakan keadaannya selain menyebutnya wala yakadu yubin, orang yang hampir tidak dapat menjelaskan apa dia perkataannya. Dia ada masalah sikit tertutup, kurang fasih. Kan tak fasih, kurang fasih. Itu Nabi Musa AS, dia ngijik. Iaitu perkataannya disebabkan lidahnya agak sulit berbicara, yang merupakan bahagian dari kemuliaan. kesempurnaan sekaligus merupakan ketampanan, dan hal itu tidak menghalangi dirinya untuk diajak bicara langsung oleh Allah Ta'ala dan diberikan wahyu kepadanya. Dan setelah itu diturunkan kepadanya kitab Taurat. Dan Fir'aun mudah-mudahan dilaknat oleh Allah mengejek Musa AS kerana di tangannya tidak terdapat gelang atau perhiasan lainnya. Musa AS memang tak pakai gelang. Menunjukkan kita memang lelaki tak boleh pakai, tak pakai gelang eh. Gelang mal, gelang sirat, gelang besi, gelang gelang plastik ataupun apa-apa perhiasan. Padahal yang demikian itu merupakan perhiasan bagi kaum wanita dan tidak layak dikenakan oleh kaum lelaki-lelaki. Kenapa tak boleh? Kenapa haram? Dalil itulah. Dalilnya ini ada perhiasan hanya untuk orang orang wanita, bukan pakai jam lain. Jam bukan perhiasan dia itu. Asal dia, kalau memang itu asal dia, jam tu tak ada benda, itu tak boleh juga. Sedang macam gelang. Jadi jam tu untuk apa? Jam tangan? Untuk dia, untuk okey lah. Lepas tu nak cantik pun, semua tu bukan bukan asal ni. Ini pakai benda-benda yang merupakan perhiasan untuk orang wanita. Sehingga bagaimana mungkin hal itu dikenakan oleh para rasul yang mempunyai kesempurnaan akal dan pengetahuan yang sempurna, serta lebih mengetahui apa yang telah disediakan Allah Ta'ala bagi para walinya di akhirat kelak. Dan firmannya, auja'a ma'ahul malaikatu muqtarinin. Ini Fir'aun kata, atau malaikat datang bersama-sama dengannya, ini Musa, untuk mengiringkannya. Tak ada orang mengiringkannya. Tak ada macam pembesar-pembesar negeri dan sebagainya. Dia orang yang hina saja, kata Fir'aun kepada kaum yang ngejek-ngejek Nabi Musa AS. Maksudnya, masalahnya tidak seperti itu. Kerana jika ini maksudkan agar para malaikat mengagungkannya, maka para malaikat itu sangat mengagungkan sekaligus merendahkan diri kepada siapa saja selain Musa AS. Bagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridhon bima yasna'. Sesungguhnya malaikat itu akan letakkan sayapnya bagi penuntut ilmu sebagai bentuk keredaannya terhadap apa yang dilakukannya. Bukan Nabi Musa AS saja, siapa saja. Orang yang menuntut ilmu pun malaikat-malaikat akan tunduk, akan agungkannya. Orang itu pun ilmu sayap diturunkan untuk berreda bima yasna, sebagai tanda reda terhadap apa yang dilakukannya. Lalu bagaimana dengan sikap rendah diri dan pengangguan mereka terhadap Musa AS? Wataqrim berlangsung. Tentu lagi, yakni kalau Nabi Musa AS, lagilah malaikat-malaikat agungkan dia. Baik. Dan jika ini maksudkan adalah kesaksian mereka ini, para malaikat terhadap kerasulan Musa AS, maka sesungguhnya hal itu telah diperkuat oleh berbagai macam mukjizat yang menjadi dalil bagi orang-orang yang berakal dan yang bermaksud menuju kepada hak dan benar. Adapun orang yang melihat hanya pada kulit saja dan meninggalkan isinya, sedangkan hatinya telah dikunci mati dan dipenuhi oleh keraguan, bagaimana keadaan Fir'aun yang buta lagi pendusta? Allah telah berfirman, fastakhaffa qaumahu wa ata'u fa ata'u. Maka Fir'aun mempengaruhi kaumnya dengan perkataan itu, lalu mereka patuh kepadanya. Maksudnya, Fir'aun merendahkan akal dan derajat mereka dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, sehingga mereka mahu membenarkan pengakuan Fir'aun bahawa dia adalah Rabb. Innahum kanu qauman fasiqin. Kerana sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Falamma atafuna, maka ketika mereka membuat kami murka, yakni menjadikan kami marah. Imam Ibn Kathir dan Masa'ala ditafsirkan atafuna, yakni awlabuna, buat kami murka. Allah SWT ada sifat marah. Antal intaqamna minhum, kami menghukum mereka, iaitu dengan menenggelamkan mereka ke laut, menghinakan dan mengambil kemuliaan dari mereka, menggantikan kenikmatan dengan kehinaan dan kesiksaan, kekayaan dengan kemiskinan, dan kebahagiaan dengan kesengsaraan. Kita berlindung kepada Allah yang Maha Agung dan kekuasaannya yang abadi. Faja'alnahum salafa, dan kami jadikan mereka sebagai pelajaran bagi orang-orang yang mengikuti sifat mereka. Wa matalan lil akhirin, dan contoh bagi orang-orang yang kemudian. Yang ini bagi orang yang mengambil pelajaran dari mereka, iaitu orang yang takut akan apa yang menimpa mereka. Jadi itulah apa ni, satu lagi ayat daripada surah Zukhruf pula berkenaan dengan respon Fir'aun terhadap ayat-ayat mukjizat yang datang daripada Allah SWT untuk ajak mereka apa? Ingat la'allahum yadhakkarun, supaya mereka mengambil peringatan. Tapi setiap kali datang satu azab, mereka ingkar. Kemudian lepas tu mereka minta apa? Mereka minta diangkatkan daripada mereka. Dan mereka buat janji itu dan janji nak beriman dan sebagainya, lepaskan Bani Israel. Bila diangkat, mereka lupakan, kemurtadan. Begitu datang azab lagi hebat daripada itu, lagi macam itu. Sampailah Allah SWT apa? Kata apabila mereka buat kami murtad, kami balaskan, kami hukum mereka. Jadi kita berhenti kat sini dahulu. Dengan perkenaan ini ada banyak lagi sampai kepada kebinasaan Fir'aun dan bala tenteranya. Banyak kisah Fir'aun ni di dalam Al-Quran Karim. Dan banyak ni bukan saja je tapi adalah untuk apa? Ambil perhatian dan ambil pelajaran daripada kisah kita. Okay, ada apa-apa soalan? Ini ada soalan untuk tulisan. Assalamualaikum, semoga Allah memberi kebaikan kepada Ustaz. Assalamualaikum. Boleh tak Ustaz jelaskan apa itu tauhid mutaba'ah dan sunnah jibiliyah? Salam. Tauhid mutaba'ah. Tauhid itu tauhid lah, mengikutkan. Mutaba'ah iaitu mengikut. Jadi mengikutkan dalam mengikut. Dan maksud kat sini mutaba'ah ni disebutkan oleh sebagian ulama, tauhid mutaba'ah. Mutaba'ah maknanya mengikut apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita etakan, maknanya kita etakan apa? Kita punya ikut tu hanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak ikut selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu maknanya jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu adalah imam kita. Kita ikut dia je tauhid. Apa je kita buat, kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang lain tak boleh ikut. Betul tak macam itu? Betul. Sebab itu adalah manifestasi apa, syahadah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan kunik kaki bahawa Muhammad adalah Rasulullah, pesuruh Allah. Dia dibawa daripada Allah SWT. Kita mengikut dia saja, hanya dia saja. Di tauhid tu, satu tauhidkan Allah SWT dari sudut apa? Daripada sudut penyembahan hanya kepada Allah SWT. Ibadat kita hanya kepada Allah SWT. Kemudian bila dalam mengikut syariat, hanya ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya tauhid mutaba'ah. Ni nama, ni nama je istilah. Bukan ni tauhid tu ada macam-macam lah, dah jadi syirik lah, tidak Yang penting makna dia apa? Makna dia betul atau tidak? Betul lah. Allah SWT perintah kan kita ikut, ikut Allah Rasul SAW, ikut ati Allah wa ati Allah Rasul. Ikutlah Allah dan ikutlah Rasul. Dia perintahkan ikut Rasul, dia tak suka ikut orang lain. Orang lain kita ikut, mesti ada syarat. Syarat dia apa? Mereka ni bawa kepada ikut Rasul. Jika tidak, tak boleh ikut. Kemudian jelaskan sunnah jibiliyah. Tadi dah jelas lah insyaAllah Dan sunnah jibiliyah, sunnah-sunnah yang dimaksudkan sini adalah sunnah syariah. Ini sunnah yang kita buat dapat apa? Dapat pahala, tapi tak sampai wajib. Kalau dia maksudkan macam itu lah. Ataupun sunnah adalah apa ni, perkara-perkara yang dilakukan. Kemudian jibiliyah maksudnya adalah fitriyah atau tabi'iyah, tabi'iyah. Yang ini dah yang biasa, yang adatnya kita selalu buat. Ataupun memang kita diciptakan dengan perkara-perkara seperti itu. Kita ni semua dilahirkan semua lain-lain, betul tak? Kebanyakan yang sama, kita makan, minum, apa-apa. Tapi style kita makan mungkin tak sama. Style kita makan dengan tangan kanan, ada orang nak makan dengan tangan kiri. Lepas tu cara kita makan tu pun kadang-kadang lain. Ada orang suka makan slow-slow, ada orang suka cepat-cepat. Dan macam ada orang makan yang ini dan orang tak makan yang itu-itu, dan seterusnya dalam satu plate pun. Dia style dia memang macam-macam. Itu semua memang dia macam itu. sebab kita kan dia macam itu, lain-lain. Kalau dia anak-anak pun kalau kita ada tengok semua lain-lain. Cara cakap dia, cara tidur dia, kira-kira nyekol gitu, nak peluk bantal, semua lain-lain. Cara pakaian pun sama juga. Jadi kalau sunnah jibiliyah yang masuk kat sini adalah sunnah adat. Yakni kalau jibiliyah ni dan sunnah kita dah combine kan, nah kita masukkan sini sunnah lalu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu buat. Selalu buat. Jadi dekat sini kita dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam ni manusia, dia bukan malaikat. Dia macam tu manusia lah, dia lahirkan, dia hidup, makan, minum dan sebagainya. Dia bercakap, bercampur orang, dia berkahwin lah, dan seterusnya. Adakah semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kita bila ikut dia jadi sunnah, yang ini sunnah yang dapat pahala kalau kita buat, ataupun sebahagiannya saja, sebahagian lagi tidak? Itu jawab kita, tidak. Tidak semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu kita buat dapat pahala. Kenapa pula? Kerana ada yang Rasulullah SAW buat, dia buat bukan sebagai apa syariat, tapi dia buat sebagai apa? Sebagai yang biasa dia buat, yang biasa dia lakukan. Jadi kalau kita boleh kenal pasti benda-benda tersebut, maka sunnah itu dinamakan sunnah jibiliyah, sunnah adiyah, taklah dinamakan sunnah kita dituntut untuk mengikutinya. Antaranya kalau kita nak katakan Nabi SAW naik apa? Kenderaan unta dia, naik keledai apa? Adakah sunnah kita naik keledai unta sekarang ni? Sekian jawabnya. Tidak, sebab itulah benda kenderaan yang ada zaman itu di negeri itu. Kalau sekarang memang ada unta, ada keledai, awak naik dah, lain cerita. Tapi kalau tak ada, naik lah, mesti dia suka naik apa benda lain. Tak ada kena. Yang Nabi SAW pakai tongkat. Nabi SAW pakai tongkat. Bila dia pakai tongkat? Umur dia 12 tahun dah pakai tongkat ke? Itu budak-budak lagi dah pakai tongkat. Ataupun bila dia dah perlukan dia pakai tongkat, dah perlukan lah baru dia pakai tongkat. Kemudian awak umur 20 tahun dah tak pakai tongkat. Kalau nak ikut Rasulullah SAW, Rasulullah pakai selipar, awak nak pakai selipar. Jadi awak kata itu sunnah. Takkan itu boleh jadi sunnah? Kemudian balik badan pakaian juga sama, pakai jubah. Pakai jubah satu sunnah. Ataupun ia yang berkata adi yang jibili yang dia pakai macam itu, dia pakai sarban, adakah itu satu sunnah? Memang semua orang pakai sarban, tak pula aku pakai sarban, adakah itu sunnah? Lagi tak ada dalil dari Rasulullah SAW, ada tuntutan benar-benar seperti itu, maka dia tak jadi sunnah. Sebab kita boleh tengok dalam makna dia adalah adat tak ada. Adat. Jadi kalau kita tak jumpa dalil siapa yang pakai sarban, dia akan dapat fadilat-fadilat gini, ataupun dia akan pakailah sarban, Allah akan rahmati kamu ke macam itu, itu cerita lain. Itu kita dah okay, kita surrender, kita katakan ni dapat fadilat. Kalau tak ada, yang ada semua palsu ataupun dhaif, kita katakan itu semua tidak sunnah. Bukan sunnahnya kita buat macam mana Nabi SAW buat. Dia pakai tongkat bila kita perlu pakai tongkat, kita pakai jipah bila kita perlu pakai jipah lah. Dan kita pakai serban bila kita perlu pakai serban dan jubah dan sebagainya, tak ada apa-apa. Itu namakan sunnah jibiliyah. Baik. Tapi jangan salah faham. Kalau cara beristinja ataupun cara tidur, cara makan dan sebagainya, ada dalil-dalil tu yang menunjukkan bahawa dia bukan sunnah jibiliyah. Yang itu tidak. Yang itu semua dah termasuk sunnah, yang sunnah fi'liyah, sunnah Rasulullah SAW, bukan sunnah adat lagi, sunnah syar'iyah. Yang kita buat, kita dapat pahala. Baik. Tetapi walau bagaimana pun ulama mengatakan tentang kasarban, kasungkat, apa lagi, pakai cincin ke apa benda, itu kalau kita laksanakan dengan niat ta'ati, yakni sayang, cinta, nak ikut dengan Rasulullah SAW, jadikan dia uswah hasanah. Bukan pasal dia sunnah atau tidak sayang Rasulullah SAW, kita katakan mestilah boleh, mestilah tak salah. Tapi pahalanya pahala apa? Pahala tak hati, pahala sayang dan suka. Benda itu sendiri tak ada pahalanya. Ya. Inilah istilah yang tepat dalam masalah ini. Tapi walau bagaimanapun di sana ada apa tu, ada beberapa dalil-dalil lain yang kadang-kadang mengatakan pakai begini afdal ataupun dapat pahala daripada yang seperti ini dan seterusnya. Kalau ulama-ulama pakai singlet, short sleeve ke apa semua, kain seluar jin, kan tak salah kan, tak salah. Ni pun bukan sunnah Rasulullah SAW kan. Dia lain. Pasal dia ada lagi benda yang apa ni, dari bukan daripada syarat, tapi dia memang dituntut juga. Sebab apa? Ini ada kena dengan urf, ada kena dengan adat. Tak patut buat macam tu. Dan kalau pakaian-pakaian seperti itu, pakaian yang seperti Rasulullah pakai itu, boleh menjadi sebab untuk kita apa, tak lakukan maksiat, baguslah. Takkan nak pakai jubah, pakai sumpuk pun, pergi dekat lorong-lorong ke, pergi bar, risiko. Jadi dia halang. Tapi bila dah transform, dah tukar uniform aja, dia pergi kan. Jadi itu, kalau gitu maksiat baguslah. Sepatutnya gitu, lelaki lah yang sepatutnya. Perempuan pun sepatutnya, dah pakai tudung pun taklah tengok wayang, jalan naik motor pun semuanya. Tapi kadang dah tak ada. Itu menunjukkan bahawa Dia jadi adat. Kalau wanita bukan sunnah lagi, dia wajib pula tu dia pakai macam itu. Tapi sayangnya dia tidak memberi kesan kepada mereka. Ya, itu soalan lain. InsyaAllah kita berhenti kat sini dahulu. InsyaAllah selama masa kita kira-kira Allah SWT, kita sambung ke bulan akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu tak? Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. T